Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan koreksi soal imtihan. Naam. Untuk pelajaran Durusul Lugha jilid 2. Naam. Sekarang masuk ke Romawi 2 ya. Pilihlah jawaban yang tepat untuk titik-titik di bawah ini. Nah, yang A di situ nasroba, disamakan dulu ya. Yang B nadhab. Nasroba berarti fi'il mudhari' mansub. Gitu ya. Nadhab fi'il apa? Mudhari' madzum. Gitu kan? Tadhabi fi'il mudhari' yang madzum juga. Yadhabna fi'il mudhari' mabni. Tadhaba fi'il mudhari' yang mansub. Taktubina fi'il mudhari' yang marfu'. Taktubi fi'il mudhari' yang mansub atau ya, bisa mansub bisa madzum. Naam. Afan, bisa mansub bisa madzum. Atau kita artikan dari ayat anasroba artinya kami meminum. Kalau nasrobu kami meminum atau akan meminum. Kalau kemasukan lan naam atau an maka artinya sesuai dengan konteks kalimat. Nadhab, kami pergi. Kita artikan terlepas dari huruf-huruf yang pengaruhi ya. Karena huruf-huruf itu kita melihat pada kalimat konteksnya nanti. Artinya apa? Tadhabi, nam, kamu perempuan pergi. Yadhabna, mereka perempuan pergi. Tadhaba, bisa kamu perempuan. Afan, bisa dia perempuan, bisa juga kamu laki-laki. Iya kan? Pergi. Taktubina, nam kamu perempuan menulis. Taktubi sama hanya saja mansub atau madzum. Kamu perempuan menulis. Ya'rifu mereka para laki-laki mengetahui. Ya'rifuna sama artinya mereka para laki-laki mengetahui. Bedanya yang ha itu mansub atau madzum, kalau yang i marfu' kedudukannya. Ta'budu, nam, kedudukannya madzum, bisa juga mansub ya. Nam, tandanya apa? Hadfun nun. Tandanya hadfun nun, tanda mansub atau madzum ya. Yang j ini sama dengan yang h juga, tanda madzum atau mansubnya hadfun nun. Yang g juga sama. Juga yang c, tandanya apa? Hadfun nun. Dibuangnya nun, tanda mansub atau madzumnya. Yang k adrusu, adrusa ya, mansub mansub. Nah, hanya mansub ya. Adrusu, adrus apa? Yang L itu adrus madzum. Yang M yadrusna mabni. Mabni bisa marfu, bisa mansub, bisa madzum kalau mabni itu. Tergantung amil yang mempengaruhi. Adrusu marfu fi'il mudhari' marfu. Tal'ab fi'il mudhari' madzum. Hanya madzum. Ya. Artinya adrusu aku belajar, ya kan? Tal'ab engkau memain atau dia perempuan main. Kalau ada sukunnya kemasukan la berarti jangan engkau main. Taftahi, kamu perempuan membuka. Yaftahna mereka para perempuan membuka. Taftahna, nam kalian para perempuan membuka. Yakhruj, yakhruj dia keluar. Nam ini kita artikan terlepas dari awamil ya. Kalau dibaca dengan awamil, lam yakhruj artinya tidak keluar. Yakhruju juga sama fi'il mudhari' mansub atau madzum, tandanya hadfun nun. tanda majum atau mansubnya hatfun nun. Kalau yang s tandanya sukun, tanda marf, tanda majzumnya sukun. Yang s itu majzum, tanda majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Nah, mengerti a sampai t, a b c d sampai t, mengerti ya? Ada pertanyaan? Untuk kosakata yang mau kita masukkan. Kalau mengerti, sekarang silakan baca nomor 1, 6 dan dipilih jawaban yang benar sambil diartikan. Nomor 1, ya waladu la tal'ab fil fasli. Hai anak, jangan engkau bermain di kelas. 6. Ahsanta. Ya waladu la tal'ab fil fasli. Apa itu tal'ab? Bermain. Oh ya. Ya bermain, jangan engkau bermain. Nomor 2. Kharajat tullabu minal fusuli li ya'rifu sababadz dzaudzai. Para santri, para murid keluar dari kelas-kelas untuk mengetahui sebab-sebab kericuhan. 6. Sebab kegaduhan, kericuhan. Aksanta. Ha isinya. Liya'rifu. 6. Ya'rifu di situ fi'il mudore yang apa? Yang mansub. Nah, fi'il mudore mansub, tanda nasubnya dibuangnya nun. Dibuangnya nun. Asalnya ya'rifuna. Asalnya ya'rifuna. Ketika kemasukan lam, lam ta'lil. Nah, yang lam ta'lil ini termasuk dari huruf-huruf penasob yang hakikat penasobnya adalah an mudmaro, an yang disembunyikan setelah lam. Asalnya itu ada an di situ. Nam, ya'rifu. Fa'ilnya wawu pada ya'rifu. Ya'rifu di situ ada wawu, domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Memiliki arti mereka kan wawu untuk mengganti siapa? Tulab. Para santri. Kalau yang nomor 1, la tal'ab fi'il mudhari' majzum. Karena kemasukan la, la apa di situ? La nahiya. 6. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan mendatang antum akan mengerti fi'il mudhari' itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum. 6. Marfu' ketika tidak diawali oleh perangkat pengaruh penasob atau penjazm. Mansub ketika diawali oleh pengaruh penasob. Mansub, majzum ketika diawali oleh pengaruh awamil penjazm. Nah itu berarti harus dihafal pengaruh-pengaruh awamil ini, yang menasob apa saja, yang menjazm apa saja, jumlahnya terbatas bisa dihafal. Nah, yang tidak kemasukan pengaruh nasob atau pengaruh jazm berarti dia marfu, gitu ya, marfu. Karena itu dalam i'rab kita katakan marfu litajarudihi minan nawasib wal jawazim. Fi'il mudhari' marfu karena terbebas, terlepas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm. Maksudnya apa? Maksudnya fi'il mudhari tersebut tidak diawali oleh awamil-awamil yang penasab ataupun awamil jazm, itu maksudnya. Ketika kemasukan salah satu dari awamil nasab maka menjadi mansub. Ketika kemasukan awamil jazm maka menjadi majzum. Itu terjadi pada fi'il mudhari. Bagaimana kalau fi'il mudhari-nya mabni? Kalau mabni tetap berpengaruh, namun fi mahal, pengaruhnya pada fi mahali jazmin, fi mahali nasbin, bedanya gitu. Contohnya fi'il mudhari yang tidak mabni, contohnya apa? Ta'rifi, ta'rifina, gitu kan? Kita masukkan an, an ta'rifi, berarti fi'il mudhari yang mansub karena adanya an, alamat nasubnya apa? Hatfun nun, atau la atau lam. Ta'rifi, ta'rifi di situ fi'il mudhari' majzum karena adanya lam. Apa alamat jazmnya? Hatfun nun. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari' yang mabni, contohnya apa? Ya'rifna. Iya enggak? Ya'rifna. Lan ya'rifna. Bilangnya apa? fil mudhari mabni fi mahali nasbin. Lam ya'rifna fil mudhari mabni fi mahali jasmin. Tetap berpengaruh awamilnya, cuman fi mahal. Ya'rifna fi'lun mudhari'un mabniun alamatu mabniun linisli tasalih bidun niswa. Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun li tasalih bidun niswa fi mahali jasmin atau fi mahali nasbin. Nah, artinya apa? Perangkat-perangkat, pengaruh-pengaruh penasob yang harus kita hafal atau pengaruh-pengaruh penjazm yang kita harus hafal itu akan berpengaruh pada fi'il mudhari. Baik pengaruhnya langsung ketika fi'il mudhari itu fi'il mudhari yang mu'rab yang bukan mabni, apa tandanya? Kalau mansub tandanya fathah atau hatfun nun atau hatfu ya, fathah atau hatfun nun. Kalau majzum tandanya apa? Sukun atau hatfu harfil illah atau hatfun nun, nah, kan itu. Atau kalau fi'il mudhari'nya mabni, maka kita katakan fi mahali nasbin atau jasmin. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika antum melihat di sini ada yang sukun, ada yang nunnya hilang, gitu kan? Ada yang fathah, nah itu berkaitan dengan awamilnya, yang harus diperhatikan awamilnya, pengaruh. Maka harus murojaah awamil-awamil tadi. Nah, awamil yang disebutkan dalam Durusul Qodwa terbatas pada awamil tertentu seperti an ada, seperti lam ta'lil. Itu kan? Seperti lan. Nah, itu kan? Seperti lam. Artinya baru sedikit awamil yang disebutkan. Baru sedikit awamil karena memang tujuannya bukan menyebutkan semua awamil dalam kitab ini, tapi menyebutkan beberapa pengaruh nasab atau pengaruh jazm yang diambil untuk contoh, untuk apa namanya, untuk mewakilinya, yang mewakilinya, karena berkaitan dengan muhadasa yang sering keluar memakai huruf-huruf tersebut, huruf penjazm atau penasab. Nah, sehingga barang siapa yang merasa banyak salah di nomor 1 sampai nomor 15 Romawi 2, maka harus memahami tadi fi'il mudhari memiliki tiga kedudukan, marfu, mansub dan majzum. Nah, itu. Iya, itu kan. Yang berapa barang siapa yang merasa banyak salahnya, maka harus memahamkan dirinya bahwasanya apa? Fi'il mudhari itu memiliki tiga kedudukan. Kedudukan pertama dia tuh marfu, yaitu ketika tidak diawali oleh perangkat nasab dan perangkat jazm. Kedudukan kedua dia tuh mansub, ketika diawali oleh perangkat nasab seperti an, lan, lam ta'lil, yang baru kita baca tadi liya'rifu, itu lam ta'lil. Nah, atau kedudukan ketiga media itu apa? Madzum, ketika diawali oleh perangkat jazm seperti lam, lamma atau lanahiya, la tal'ab. Iya enggak? Nah, itu ya kesilatannya yang keluar baru sedikit apabila jazm, yaitu apa? Lam keluar kan pernah ya? Lamma pernah enggak keluar? Pernah ada singkatan. Lanahiya ada enggak? Yang artinya jangan, janganlah, ada kan? Nah, itu berarti sekitar tiga yang baru keluar. Masih ada lagi yang lainnya, alam, alama, nah itu, dan seterusnya. Ada lagi. Tapi terbatas, bisa kita hafal. Kalau kita sudah bisa menghafal perangkat nasab, perangkat jazm, nah kita nggak keliru lagi. Ini majzum, ini mansub, ini marfu. Nah, berarti mutkinnya apa? Mutkinnya ketika mengerti secara umum tentang perangkat nasab, perangkat jazm. Nah, mengerti itu. Namun itu bertahap bisa didapatkan. Yang penting antum sudah mengerti ada pembukaan. Kalau ketemu ini mansub, ketemu ini majzum. Naam. Itu ya. Barakallahu fikum. Ini penjelasan di awal perlu dijelaskan karena ketika kita baca tidak banyak menjelaskan lagi nanti. Naam. Barakallahu fikum. Silakan baca nomor berapa sekarang? Nomor 3. Nomor 3. لما لم تفتحن النوافذ يا بنات. Mengapa kalian tidak menutup pintu-pintu? Mengapa kalian tidak menutup jendela-jendela itu, wahai putri-putri? R. Jawabannya ya. Yang R. Jawabannya R. Lam itu perangkat apa? Penasab atau penjazm? Penjazm. Perangkat jazm. Lam itu perangkat jazm. Membuat fi'il mudhari' setelahnya majzum. Apa sih jazm majzum? Itu keadaan fi'il mudhari' yang sukun atau penggantinya sukun. Gitu kan? Apa sih mansub atau nasab? Itu keadaan fi'il mudhari' yang fathah atau penggantinya fathah. Itu ringkasnya gitu, gampang. Fathah atau penggantinya fathah disebut mansub, nasab. Majzum atau jazm berarti sukun atau penggantinya sukun. Ringkasnya itu. Nah, kalau dalam nahu disebutkan apa itu arti jazm secara istilah, secara bahasa atau secara istilah, apa saja tanda-tanda jazm. Nah. Ya, silakan lanjutkan. Nomor 4. Ummi turidu an tadhhaba ila shaydaliyati li tashtariya dawaan. 6. Artinya ibuku ingin pergi ke apotek untuk membeli obat. 6. Umi turidu an tadhhaba. Turidu an tadhhaba. Kenapa tadhhaba mansub dibacanya fathah? Karena ada an. Ya, an itu termasuk apa? Perangkat apa? Penasob. Kalau kita bilang pengerangkat, pengaruh, awamil, artinya sama. Artinya itu ya. Sebab di sana ada beberapa huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Termasuk di sini an. Nah, perangkat nasob. Nasob itu apa? Keadaan fathah, fi'il mudhari' atau penggantinya fathah. Nah, di sini antadhaba, fathah. Ahsanta. Nomor 5. Akharajat tullabu minal fasli ya Hamidu. La lam yakhruju. Artinya apakah para pelajar keluar dari kelas wahai Hamid? Tidak. Mereka tidak keluar dari kelas. Mereka tidak keluar. Akharajat tullabu minal fasli ya Hamidu. Apakah para pelajar telah keluar dari kelas wahai Hamid? La lam yakhruju. Tidak, mereka tidak keluar. Nah. Lam di situ huruf perangkat apa? Pengaruh apa? Penasab atau penjazm? Penjazm. Yang apa itu jazm? Sukun atau penggantinya? Sukun. Nah, itu. Apa di situ yang lam yakhruju di situ? Hadfun nun, penggantinya sukun di situ, hadfun nun. Nah. Nomor 5. Nomor 5. Akhrajat tullabu minal fasli ya Hamidu. La lam yah. Nomor 6. Oh, nomor 6 ya. 6. Nomor 6. Ya Zainabu. La taftahi an-nafidata. Ya Zainabu, la taftahi an-nafidata. Wahai Zainab, jangan engkau membuka jendela-jendela. P. Mufrad. Itu mufrad. Nafidah itu mufrad. Jangan engkau membuka jendela. Jangan engkau membuka jendela. Ayat jawabannya P. P. Ahsanta. Ya Zainabu, berarti yang di sini konteks kalimatnya ngajak bicara kan? Ada mukhatabah. Ada bicara perempuan mukhatabah. Maka fi'il yang diambil adalah fi'il yang dia itu menunjukkan pada arti mukhatabah. Nah, karena mukhatabahnya di sini perempuan, maka memakainya yang barisannya anti kan itu. Anti tal'abina gitu kan. Di situ ada kemasukan la. La di situ perangkat apa? La di situ. Perangkat jazm, perangkat jazm, la nahiya, perangkat jazm, sehingga dia mengalami majzum. Perangkat jazm la nahiya itu membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Perangkat jazm ya, la nahiya, perangkat menjadikan fi'il mudhari' menjadi majzum, yaitu sukun atau penggantinya sukun. Nah, di situ bukan sukun tapi penggantinya sukun berupa nun, hilangnya nun. Ya Zainabu la taftahi, asalnya taftahina. Ya Zainabu la taftahin nafidata. Ya Zainabu la taftahin nafidata. Nah. Nomor 7. Ronal jarosul ana walamma yakhrujul mudarrisuna minal fusuli. Lama itu perangkat jazm, membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Walamma yakhruj al mudarrisuna minal fusuli. Naam, walamma yakhruj, atau kalau baca wasal, walamma yakhrujil. Walamma yakhrujil mudarrisuna minal fusul. Asalnya yakhruj sukun. Namun ketika ketemu dua sukun, yaitu sukun pada jim yakhruj dan sukun pada lam setelah hamzah wasal, ya, al ma'rifat, atau disebut juga lam qomariyah di situ. Karena ketemu dua sukun, maka jim yang tadinya sukun dikasih harokat kasro agar terbebas dari dua sukun, agar terbebas dari pertemunya dua sukun, sehingga dibaca lamma yakhrujil mudarrisuna minal fusul. Ronal jarosul ana, lonceng atau bel berbunyi sekarang dan guru belum keluar dari kelas, para guru belum keluar dari kelas-kelas. Nomor 8. Kharajatit talibatu al-jududu li yadhhabna ilal mudirati. Naam. Para siswi pergi, ya. Para siswi keluar. Para siswi baru, ya. Ya, para siswi baru keluar. Keluar untuk untuk apa? Yadhabna, pergi, ya, ke ruang ke mudir, ke ibu kepala sekolah. Ke ibu, nah, kepala sekolah. Kharajatil talibatu, kharajatit talibatul jududu. Naam. Liyadhabna ilal mudirati. Para siswi baru keluar pergi, para siswi baru pergi ke ibu kepala sekolah. Naam. Lam di situ lam ta'lil, termasuk perangkat nasab atau perangkat jazm. Perangkat nasab. Naam. Nasab itu sama dengan mansub, ya. Kadang kita artikan nasab, kadang mansub. Jazm sama dengan apa? Majzum. Tingkat-tingkat, ya. Jazm sama dengan majzum. Sama dengan apa? Sukun atau penggantinya sukun. Nasab atau mansub sama dengan fathah atau penggantinya fathah. Tingkat-tingkat. Penggantinya fathah hatfun nun, kan itu. Penggantinya apa? Jazm apa? Hatfun nun ditambah lagi satu lagi. Apa? Hatfu harfil illah. Nah itu. Satu lagi. Naam, aksanta. Nomor berikutnya. Apa tadi jawabannya? P atau D? D. D. Jawabannya D tadi, yaitu apa? Yadhabna. Itu mabni, ya, mabni. Meskipun kemasukan lam, yang lam tersebut harfu ta'lil, dia tetap yadhabna. Seperti kemasukan lam, tetap lam yadhabna. Kenapa? Karena mabni. Kita bikin kalimat. Kharajatit talibatu at-talibatu yadhabna. Contoh marfu, ya. At-talibatu yadhabna. Para siswi mereka sedang pergi ilal mudirati. Itu marfu. Yang mansubnya at-talibatu lan yadhabna ilal mudirati. Yang majzumnya at-talibatu lam yadhabna ilal mudirati. Semuanya sama bentuknya karena mabni. Hanya kita mengucap apa? Fi mahali rafa'in, menempati kedudukannya rafa'. Fi mahali nasbin, menempati kedudukannya nasab ketika diawali oleh perangkat nasab. Atau fi mahali jasmin, ketika diawali oleh perangkat jazm. Gitu, ya. Nah, terus lanjutkan istamir. Ya ayuhan nasu la ta'budu syaitana. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyembah syaitan. Apa isinya, apa berarti? A, B, C, D-nya. A? C. C. 6. C, ya. Tak budu. Asalnya tak buduna, ya kan? Kenapa nunnya hilang menjadi tak budu? Karena kemasukan apa? La nahiyah. La nahiyah. La nahiyah. Lanahiya. Lanahiya itu la yang memiliki arti larangan. Lanahiya. Kalau lanafiya memiliki arti penafian, menunjukkan penafian, peniadaan. Kita bikin kalimat. At-tulabu la yaktubuna darsa. Para siswa tidak menulis pelajaran. Lanafiya. Para siswa tidak menulis pelajaran. Nah, kalau lanahiya, la taktubu adarsa, ya ikhwanu, baik saudara-saudaraku, jangan kalian menulis pelajaran. Itu lanahiya namanya. Nah, warakallahu fikum. Lanjutkan. Nomor 10. Uridu an adrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil karimi. Saya ingin mempelajari bahasa Arab dikarenakan itu adalah bahasa Al-Qur'an yang mulia. Jawabannya ka. Nah, adrusa. Ahsanta. Uridu an adrusa. Aku ingin mempelajari lughatul arabiyyata. Bahasa Arab. Li'annaha lughatul Qur'anil Karim, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'anul Karim. Jawabannya ka, betul ya. Kenapa adrusa mansub, tanda nasubnya fathah? Karena kemasukan an, yang an itu adalah penasob, termasuk perangkat penasob, awamil dari penasob. Nah, ya, nomor 11. Ya Zainabu, ayumkinuki an taktubi hadal unwana bilughatil faransiyyati. Wai Zainab, apakah mungkin bagimu untuk menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Jawabannya yang G. Jawabannya apa? Huruf G. G. G. Taktubi. G. Taktubi. Asalnya taktubina, karena kemasukan an dibaca taktubi. Aksantum. Nomor 12. Lan nasrobal khomro abadan. Artinya? Kami tidak akan meminum khomro selamanya. Minuman keras, khomro minum keras. Kami tidak. Khomer. Oh iya. Ya, kami tidak akan. Kami minum. Tidak akan meminum khomer selamanya. Nah, barakallahu fikum. Lan dan la ketika masuk pada fi'il mudhari itu sebetulnya artinya sama, membuat fi'il mudhari memiliki arti istiqbal. Istiqbal. Istiqbal itu akan datang ya. Fi'il mudhari memiliki dua arti, sekarang yang kedua akan datang gitu kan. Nah, ketika kemasukan lan berarti artinya istiqbal, akan. Seperti juga ketika kemasukan la juga sama artinya menunjukkan akan. Cuman seringnya menerjemahkan akan itu ketika ada lan, dan jarang menerjemahkan akan ketika kemasukan la. Namun secara kaidah bahasa Arab yang harus kita pahami, lan dan la itu menjadikan fi'il mudhari' listiqbal, untuk arti akan datang. Ini kaitannya dengan nanti nomor Qaramawi 3 ya. Nomor 1 itu yang ana la asyrabul qahwata. Nah, di situ banyak yang salah karena berpikirnya akan. Akan itu lan. Ana lan asyrabul qahwa, harusnya lan katanya. Gitu ya. Nah, jawabannya apa? La dan lan itu memiliki arti istiqbal. Sehingga kalau dalam bahasa terjemahan istiqbal itu akan, istiqbal. Kalau hal artinya sekarang. Karena fi'il mudhari itu memiliki dua arti, apa arti apa? Pertama arti hal, hal itu sekarang. Yang kedua istiqbal artinya akan datang. Ketika antum mengucap aktubud darsa, aku menulis pelajaran. Bisa juga diartikan aku sekarang apa? Aktubud darsa memiliki dua arti ya. Pertama artinya aku sekarang menulis pelajaran. Arti kedua, aku akan menulis pelajaran. Kita enggak tahu ini maksudnya sekarang atau akan. Kembali kepada apa? Niat pengucap. Niatnya itu sekarang atau akan datang. Karena memiliki dua arti sih. Nah, ketika ada qarinah tertentu yang menjadikan dia itu terbebas dari hal menjadi istiqbal, maka berubah artinya menjadi istiqbal. Apa qarinahnya? Seperti kemasukan lan. Lan menjadi apa? Ana lan apa tadi? Yang tadi dicontoh, aktubu kan? Ana lan aktubu darsa, aku tidak akan menulis pelajaran. Berarti artinya tidak akan. Ana la aktubu darsa, saya tidak akan menulis pelajaran. Dan sama artinya. Menunjukkan akan datang. Nah, cuman yang sering diartikan apa? Lan diartikan akan, la diartikan tanpa ada arti lanya. Lain tanpa arti, enggak menunjukkan sekarang atau akan datang. Seringnya gitu. Sehingga diartikan apa? Ana lan aktubu darsa, saya tidak akan menulis pelajaran. Kalimat yang kedua, ana la aktubu darsa, saya tidak menulis pelajaran. Nah, kalimat kedua ini, saya tidak menulis pelajaran, menunjukkan sekarang atau akan datang. Bisa sedang. Dalam kalimat tadi enggak jelas dalam kalimat ini enggak jelas ketika kita artikan saya tidak menulis pelajaran, bisa jadi artinya fi'il madi malah. Iya kan? Iya, udah kelewat. Udah lewat ketika mengucap ana la aktubu darsa, aku tidak menulis pelajaran. Bisa jadi artinya yang antum artikan itu bisa fi'il madi. Dan juga tidak, karena tidak menunjukkan madi sekarang atau akan datang, bisa tiga perkara. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke kaidah, kaidahnya apa? La, lan itu untuk istiqbal, berarti seharusnya diartikan akan. Saya tidak akan menulis pelajaran. Saya tidak akan menulis pelajaran gitu. Nah, itu sehingga pada sini, loh kenapa la kok diarti? Kok la? Ana la asyrabul qahwata, saya tidak akan minum kopi. Kalimat ini sahih. Ya, gitu pertanyaannya. Kenapa kalimat ini sahih? Padahal itu bukan lan, harusnya lan katanya. Ini ada yang ngasih masukan, pertanyaan bagus ya. Nah, kita jelaskan di sini, semoga mendengar yang bertanya. Apa jawabannya? La dan lan itu membuat ilmu dorek menjadi memiliki arti istiqbal, akan datang. Ini disebutkan dalam kitab seperti Rasul Mabani dan seterusnya ya, kitab-kitab yang menjelaskan arti-arti huruf ma'ani. Rasul Mabani, ada kitab namanya Rasul Mabani, itu menjelaskan tentang arti-arti huruf ma'ani oleh al-imam Malaki, ya, imam zaman dahulu. Ya, disebutkan di situ la itu untuk istiqbal. Menunjukkan untuk istiqbal. Nah, ya, ada beberapa yang menyalakan ini nomor nanti Romawi 3. Kita tanbih di sini karena sesuai dengan nomor 12. Nah, itu ya jawabannya apa? La dan lan menunjukkan arti istiqbal. Itu yang secara asal diartikan akan, istiqbal kan artinya akan. Nah, karena kebiasaan mudaris, kebiasaan kami juga ketika ngajar, la itu diartikannya tanpa ada keterangan, cuman diartikan tidak, sehingga akhirnya dipahaminya berarti yang akan itu hanya lan, yang lanya tidak, kan gitu. Karena gitu sih, ana la aktubu darsa, aku tidak menulis pelajaran. Ini mengartikan ini bisa memiliki tiga arti, madi, mudhari, atau bisa memiliki arti yang telah lewat, sekarang atau akan datang. Tapi kalau kita lihat fiilnya, fiil mudhari kemasukanlah, harus diartikan istiqbal. Berarti artinya apa? Harus aku tidak akan menulis pelajaran. Nah, itu kalau kemasukan la yang menjadikan fiil mudhari menjadi istiqbal. Tapi kemasukan ma ya, menjadikan fiil mudhari artinya hal. Hal apa? Sekarang. Kita bahas nomor 2 nih, nomor 2. Romawi 2 nih. Ana ma asyrabul qahwata. Itu kan? Apa artinya? Saya sekarang tidak minum kopi. Benar enggak berarti? Benar, sahih. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu semuanya sahih. Nomor 1 sahih, nomor 2 sahih. Nah, kita loncat koreksinya jadinya nih. Iya. Ini nanti enggak jadi ngerti di sini ya? Iya. Jadi fi'il mudhari ketika kemasukan la, maka fi'ilnya memiliki arti istiqbal, gitu kan? Fi'il mudhari ketika kemasukan ma memiliki arti hal, sekarang. Nah, itu. Nah, karena fi'il mudhari itu kalau tidak ada qarinah tertentu, tidak ada apa namanya pengaruh-pengaruh tertentu, bingung mengartikannya ini sekarang atau akan datang, kita bingung. Maka kembali kepada apa? Niat pengucap atau konteks kalimat. Kembali ke situ. Nah, mengerti nomor 12. Lan nasrobal khomro abadan. Aku tidak akan minum khomer abadan selamanya. Benar diartikan tidak akan. Karena lan itu membuat ilmu tarek menjadi istiqbal. Nomor 13. Adrasta lughatal arabiyata fi baladika? La lam adrus. L jawabannya. Nah, adrus. Apakah engkau telah belajar bahasa Arab di negerimu? Tidak, aku tidak belajar. Nam, adrasta lughatal arabiyata fi baladika? La lam adrus. Kenapa adrus sukun? Majzum, kenapa majzum? Tanya karena sukun. Lam menjazmkan. Karena lam itu huruf jazm, perangkat penas penjazm, perangkat penjazm, huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Nomor 14. Adhhabtum ilal muthafi ya ikhwanu? La lam nadhhab. Jawabannya B. Apakah kalian pergi ke museum wahai ikhwan? Tidak, kami tidak pergi. 6. Nah, kalau fi'il mudhari' kemasukan lam, artinya berubah menjadi madi. Nah, tadi kan fi'il mudhari' memiliki arti apa? Sekarang atau akan datang ya. Kalau kemasukan lam, artinya berubah jadi fi'il madi. Artinya. Ketika antum ditanya, apakah engkau pergi ke stasiun? Nah, la lam adhab. Tidak, aku tidak pergi. Berarti mengabarkan yang telah lewat dengan membahasakan fi'il mudhari'. Tapi secara makna arti fi'il artinya madi, fi'ilnya mudhari', lam adhab. Namun artinya telah lalu. Ya. Karena antum tanya, apakah engkau pergi ke stasiun? Tidak, aku tidak pergi. Pergi maksudnya aku tidak pergi di waktu yang telah lewat. Bukan berarti besok enggak pergi, bukan. Setelah itu antum pergi enggak masalah. Karena antum menjawabnya apa? Ana lam adhab. Beda kalau antum jawab la, la adhab. Nah, berarti antum tidak akan pergi. Jadi si penanya itu harus jeli, antum menjawab juga harus jeli. Antum ingin mengabarkan yang telah lewat. Antum mau pergi sejam lagi. Antum tanya. Tanya, kamu antum mau pergi atau mau pergi? Lam adhab. Berarti antum mengabarkan yang telah lewat, terus antum pergi. Silakan pergi. Benar, antum enggak dusta. Karena lam itu untuk mengabarkan yang menjadikan fi'il mudhari', menjadikan fi'il mudhari' memiliki arti lampau. Tapi kalau antum menjawab la, la adhab ilal muthafi, berarti antum jangan pergi. Jangan pergi setelah itu, karena antum mengabarkan yang akan datang. Mengerti ya? Nah, itu pemilihan apa namanya kata di situ, memakai huruf penasob atau penjasim, atau pakai lanafia, lam atau lan. Mengerti jadi maksudnya? Maksudnya apa? Lam itu untuk menunjukkan waktu yang lam itu ketika masuk fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya memiliki arti madi, fi'il madi. Arti telah lampau. Naam. Kalau dijawab la la madhahabtu itu boleh tak? La madhahabtu. Ya boleh. Berarti jawabannya pakai fi'il madi. Tidak, aku tidak pergi. Mengabarkan waktu yang telah lampau dengan la madhahabtu. Naam. Dan itu ma itu secara asal masuk pada fi'il madi. Ma itu ma nafia, memiliki arti penafian, masuk pada fi'il madi. Ketika masuknya pada fi'il mudhari', keluar dari hukum asal ya. Berarti memiliki arti mudhari'nya sekarang. Jadi mudhari'nya memiliki arti sekarang ketika itu. Naam. Ya, berikutnya. Nomor 15. Akhwatu Hamzata yadrusna bil jami'ati. Saudari-saudarinya Hamzah, mereka sedang belajar di universitas. Jawabannya yang M. 6. Jawabannya M. Akhwatu Hamzata yadrusna bil jami'ati. Yadrusna di situ fi'il mudhari' marfu, mansub atau majzum? Apa? Yadrusna fi'il mudhari' yang marfu, atau lebih tepatnya fi mahali apa? Fi mahali raf'in, nasbin atau jasmin? Fi mahali raf'in, karena mabni, fi'il mudhari' mabni ya. Sehingga kita katakan fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali raf'in bukan fi mahali jasmin atau nasbin? Kenapa? Tidak kemasukan. Karena tidak kemasukan pengerangkat jasm ataupun perangkat nasob. Nah. Kenapa kita katakan fi mahali raf'in? Bukan kita katakan fi'il mudhari' marfu'. karena dia fi'il mudhari', karena dia mabni. Menempati rafa. Iya. Kalau mabni kita katakan fi mahalli raf'in, kalau fi'il mudhari' yang tidak mabni kita langsung katakan marfu, mansub atau majzum. Itu termasuk kaidah dalam i'rab. Nah. Barakallahu fikum. Romawi 3. Nomor 1. Perintahnya baca dulu. Tulislah. Tulislah kata sahihun. Iya. Untuk kalimat yang benar, tidak ada kesalahan sedikit pun, baik pada pemilihan kata, susunan katanya jika ada terjemahannya, maupun harokat pada kata-kata tersebut. Dan jika ada kesalahan, maka tulislah khata'un dengan menggaris bawahi kata yang salah. 6. Ya, nomor 1. Nomor 1. Ana la ashrabul qahwata. Saya tidak akan minum kopi. Sahih bun. Sahih ya. Kenapa sahih? Tadi udah dijawab sama Ustaz Fadl. Kan tanya, kenapa enggak pakai lan? Atau boleh enggak pakai lan? Boleh pakai lan, boleh pakai la, berarti gitu jawabannya. Iya. Ada yang menyalahkan, ini harusnya lan. Benar apa salah? Salah. Kalau menyalahkan salah, tapi kalau mengatakan boleh enggak pakai lan, kita katakan boleh. Ya. Boleh pakai lan. Ana lan asyrobal qahwata. Jadi mansub kan? Naam. Atau yang sekarang ada ana la asyrobal qahwata. La dan lan menjadikan fi'il mudhari memiliki arti istiqbal. Istiqbal itu apa? Akan. Nah, cuman yang sering diartikan ketika kita belajar bahasa Arab, lan diartikan akan, kalau la tanpa ada arti. Mengerti tanpa ada arti. Tanpa ada arti akan atau sekarang itu. Padahal secara asal harusnya ada. Diartikan apa? Akan. Secara asal itu. Nah, nomor 2. Ana ma asyrabul qahwata. Aku tidak minum kopi. Saya sekarang. Sekarangnya mana? Sekarangnya kenapa muncul sekarangnya? Harus muncul karena ma secara asal masuk pada fi'il madi. Untuk menafikan fi'il madi itu pakainya ma. Ma syaribtul qahwata. Aku tidak minum kopi. Ma syaribtul qahwata. Artinya pada waktu yang telah lewat aku tidak minum kopi. Ma syaribtul qahwa. Tapi kalau masuknya kepada fi'il mudhari' berarti memiliki arti sekarang. Ana ma syarib ma ana ma asyrabul qahwata. Aku sekarang tidak minum kopi. Sekarang, tapi setelah itu besok atau lusa mungkin minum. Atau kemarin sudah pernah itu biasanya minum lagi sekarang tidak minum. Iya. Biasanya minum namun sekarang itu dia tidak minum. Makanya itu. Makanya ana ma asyrabul qahwata. Jadi kalau penggemar kopi ditawari kopi jawabannya apa? Ana ma asyrabul qahwa. Tapi kalau bukan penggemar kopi, jawabannya ana la asyrabul qahwata. Bukan penggemar kopi. Tidak minum ya. Iya, kalau penggemar kopi ketika ditawari dia lagi enggak mau minum, bilangnya apa? Ana ma asyrabul qahwa, saya sekarang tidak mau minum kopi. Namun dia itu penggemar, artinya besok lusa akan minum. Sebagaimana sebelumnya telah minum gitu. Iya. Nah. Penggemar pakai ya pakailah. Nah. Sepertinya enggak cukup waktunya ya. Enggak. Habis. Insyaallah kita sekali pertemuan lagi besok kita lanjutkan. Kemudian hari apa? Selasanya setelah selesai koreksi besok hari Seninnya berarti Senin siangnya insyaallah kita umumkan 10 besar atau 15 besar untuk ikhwan yang ikut ujian yang ada sekitar 70 atau 80 nama ya. Tapi besok pagi koreksi ini dulu tak sebelum sore. Enggak besok. Oh malam sendiri. Besok ya? malam masih ada ya. Oh iya. Besok tuh besok malam. Apa? Besok malam Senin kita lanjutkan koreksian. Lalu Senin paginya, insya Allah kita keluarkan pengumuman 10 besar yang ikut ujian DL. Yang 10 besar ini mendapatkan tambahan hadiah dari sebelumnya yang hadiah kitab wakaf. Kita bakal ini kita pemberian untuk yang semua yang ikut kan. 6. tambahan DL3 yang 11-15 kasih peci 6. Kemudian yang akhwatnya yang 7 besar DL3 setiap dari masing-masing dapat 1. Yang 8-10 dapat peci 6 itu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. 6. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakum tika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.